Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Terakhir kita sampai pada pembahasan hadis yang 162 ya. Hadis yang ke-162. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Bab yang baru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babul Afwi 'anil Khadim. Bab memaafkan khadim. Khadim itu dalam bahasa Arab bisa ada kemungkinan dua makna. Makna yang pertama bisa diartikan budak atau hamba sahaya atau pembantu. Pembantu, pelayan yang bukan budak. Di sini nanti disebutkan dua riwayat setidaknya itu memiliki, atau khadim yang disebutkan dalam dua riwayat nanti itu berbeda makna. Adapun di riwayat yang ke-163 ini khadim yang bermakna budak. Ya. Adapun nanti yang ke-164 itu khadim yang bermakna pembantu atau pelayan yang bukan budak. Ya. Itu semua tercakup di dalam lafaz al-khadim. Ya. Kita baca hadis yang ke-163. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad huwa ibnu Salamah qala akhbarana Abu Ghalib an Abi Umamah qala aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'ahu ulaman. Nabi datang dan bersama beliau ada dua gulam, yaitu dua budak. Fawahaba ahadahuma li'aliyin radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi memberikan, menghibahkan salah satu dari kedua budak itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sepupu beliau sekaligus menantu beliau, suami dari putri Rasulullah, yaitu Fatimah bintu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika memberikan budak itu kepada Ali, beliau berpesan. Beliau menyampaikan pesan, wa qala la tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli salati wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna. Rasulullah berpesan, la tadribu, janganlah engkau memukulnya. Jangan engkau pukul budak itu, karena sungguhnya aku dilarang memukul orang yang sholat. Ahlus sholah, yaitu orang yang menegakkan sholat, mengerjakan sholat lima waktu, sholat wajib, ya. Ini diantara tuntunan di dalam Islam, yaitu untuk menghormati orang yang menegakkan sholat, al-musallun. orang yang menegakkan sholat itu punya kedudukan di dalam syariat. Rasulullah SAW dilarang. Begitu pula syariat ini berlaku bagi umat beliau. Dilarang untuk memukul ahlus sholah. Wa inni ra'aituhu yusalli, dan sesungguhnya aku melihat dia sholat. Mundu akbalna, sejak kami datang. Ini biasanya, ya, di sini disebutkan akbalan nabiyyu ma'ahu gulaman. Nabi datang dan bersama beliau gulaman, dua orang budak. Ini biasanya yang demikian ini terjadi ketika Nabi baru datang dari perang misalnya. Ya. Maka di antara rampasan perang itu ada yang berupa budak-budak. Ya. Nah, atau bisa jadi budak ini beliau dapatkan dari hadiah, ya. Hadiah dari orang lain. Al-muhim di sini kemudian Nabi memberikan atau menghibahkan budak itu. Yang pertama kepada Ali dengan pesan yang tadi sudah kita baca. Kemudian wa a'ta abadarrin gulaman. Dan yang satu lagi Rasulullah berikan kepada Abu Dzar. Itu sahabat yang lain bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, wa qala, dan Nabi juga berpesan istausi bihi ma'rufan. Istausi bihi ma'rufan. Istausi ini fi'il amr, kata kerja perintah. Berasal dari fi'il istausa yastausi, ya. Fi'il amrnya istausi. Maknanya adalah berbuat baiklah, ya. Berbuat baiklah kepadanya. Perlakukan dia dengan baik. Itu makna istausi bihi ma'rufan. Berbuatlah baik kepadanya. Fa'ataqahu. Setelah Nabi memberikan pesan itu kepada Abu Dzar, kemudian Abu Dzar ternyata memerdekakan budak tersebut. Budak tersebut dibebaskan, dimerdekakan. Faqala ma fa'ala. Maka Nabi bertanya kepada Abu Dzar, apa yang dilakukan budak tersebut? Qala, maka Abu Dzar menjawab, amartani an astausi bihi khairan fa'ataqtuhu. Anda telah memerintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepadanya, agar aku berbuat baik kepada budak tersebut. Fa'ataqtuhu, maka aku pun memerdekakannya atau membebaskan budak tersebut. Karena Abu Dzar menganggap bahwasanya perbuatan baik yang paling utama yang bisa dia lakukan kepada budak tersebut adalah dengan memerdekakan budak tadi. Ya. Kita baca syarah dari hadis ini. Hadis ini hasan, derajatnya dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah fi hadzal hadits fi hadzal hadits dalilun ala zuhdin nabiy sallallahu alaihi wasallam fid dunya al-faniyah. Faidah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan kepada zuhudnya Nabi terhadap dunia. Menunjukkan sikap zuhudnya Nabi alaihissalatu wassalam terhadap dunia yang fana ini. Budak itu termasuk harta benda, termasuk harta, ya. Sehingga ketika seorang yang memiliki budak itu meninggal, budak itu bisa diwariskan kepada ahli waris. Al-muhim budak ini merupakan harta, ya, yang dimiliki seorang. Karena kalaupun dijual itu nilainya cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Nilai budak itu tinggi, ya, mahal. Akan tapi di sini walaupun Rasulullah memiliki dua budak ini, tidak kemudian budak itu beliau manfaatkan sendiri, misalnya untuk membantu beliau. Ataupun beliau jual untuk bisa dimanfaatkan hartanya, uangnya, uang hasil penjualan budak tadi. Tapi malah Nabi berikan. Nabi, hadiahkan, Nabi hibahkan kepada orang lain, yaitu kepada Ali dan Abu Dzar. Maka ini menunjukkan apa? Zuhudnya Nabi terhadap dunia. Zuhud, ikhwani fillah, barakallahu fikum, adalah sebuah istilah yang sering terdengar di telinga kita. Ya. Definisi dari zuhud, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, zuhud itu adalah tarkul asya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat bagi akhirat. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat bagi akhirat. Itu definisi zuhud. Ya. Sehingga seorang yang zahid, zahid itu orang yang memiliki sifat zuhud, itu akan meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan dia manfaat di akhiratnya. Misalnya zuhud terhadap dunia. Maka orang yang zahid memiliki sikap zuhud terhadap dunia, dia akan meninggalkan perkara-perkara duniawi yang tidak memberikan manfaat bagi akhiratnya. Itu seorang yang zahid. Dan ini sulit, ya. Menjadi seorang yang zahid, orang yang memiliki sikap zuhud itu sangat sulit. Dan demikianlah potret kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Potret kezuhudan yang paling sempurna itu ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentunya zuhud yang dipuji, terpuji dalam syariat Islam adalah zuhud yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak seperti zuhudnya orang-orang, ya maaf-maaf saja, ya, di sana banyak orang-orang yang mengklaim sebagai seorang orang yang zahid, ya, akan tapi kezuhudannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Seperti zuhudnya orang-orang sufi. Ya, zuhudnya orang-orang sufi, kaum sufi, ya, zuhud tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Akhirnya terjatuh pada zuhud yang, ya, berlebihan. Zuhud sampai tidak mau menikah. Ya. Nabi seorang yang zahid dengan kezuhudan yang sempurna, tapi beliau tetap menikah. Ya. Nah, bahkan beliau di antara salah satu sabdanya, hubbiba ilayya dunya. Ya. Hubbiba ilayya minad dunya at-tibbu wan nisa. Kata beliau, diberikan kecintaan di dalam hatiku terhadap perkara dunia pada dua hal, yaitu atib, wewangian, dan an-nisa, dan wanita. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama. Karena dengan menikah, seorang laki-laki menikah dengan wanita, itu akan memberikan hikmah yang besar. Di antaranya apa? Untuk menghasilkan anak-anak yang soleh dan solihat. Itu tujuan. Ya. Tujuan menikah. Ya, selain ketika seorang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal itu bernilai ibadah, ya. Di samping itu, di antara hikmah menikah adalah dihasilkannya keturunan yang soleh dan solihat. Kemudian ketika seorang menikah lebih menjaga kehormatannya, lebih menjaga pandangan dan naam, kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Jadi makna dari ucapan Nabi tadi itu adalah keutamaan. Dijadikan Nabi mencintai dua perkara dari dunia, yaitu wangian dan wanita, adalah karena itu adalah kemuliaan, ya. Di dalamnya mengandung keutamaan. Begitu pula zuhud yang tidak sesuai dengan sunnah adalah zuhud sebagian orang, sehingga kemudian dia berpenampilan dengan penampilan yang lusuh, tidak mau memperhatikan kebersihan diri. Ya, ini juga bukan zuhud yang disyariatkan. Nabi seorang yang zahid, tapi beliau juga berhias. Ya. Berpakaian dengan pakaian yang indah, yang bagus, ya. Mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah zinah, itu perhiasan kalian, setiap kalian mendatangi masjid. yaitu disyariatkan untuk memakai pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, pakaian yang indah ketika mendatangi masjid. Pakaian indah dan bagus tidak mesti mahal, ya. Keindahan yang dimaukan adalah kebersihan, kemudian kerapian dan yang semisalnya. Sehingga kalau ada orang yang kemudian berpenampilan lusuh, ya, tidak memperhatikan kebersihan badannya, kemudian mengklaim itu adalah sikap zuhud, ini adalah zuhud yang tidak benar, ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula zuhud terhadap dunia, kemudian enggak mau kerja, ya, hanya mengharapkan pemberian dari manusia atau bahkan meminta-minta kepada manusia. Ini zuhud yang tercela yang seperti ini. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Barakallahu fikum. Jadi di antara potret kezuhudan Nabi adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Beliau memiliki budak, tapi budak itu kemudian beliau berikan, hibahkan kepada orang lain. Wa'ala itharihi li ashabihi. Faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah Nabi itu seorang yang dermawan, memprioritaskan atau mengedepankan para sahabatnya dibandingkan beliau sendiri. Ya. Dalam urusan duniawi tentunya. Nabi adalah seorang yang mengedepankan orang lain dibandingkan beliau sendiri dalam urusan duniawi. Ya. Bukan Nabi tidak butuh kepada kedua budak ini. Ya. Akan tapi beliau lebih mengedepankan sahabatnya yang lain. Dalam hal ini Ali dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma. Dan ini adalah sifat yang terpuji dalam syariat, yaitu sikap ithar. Sikap apa? Ithar. Ithar apa itu ithar? Mengedepankan orang lain dalam hal dunia daripada dirinya sendiri, dalam keadaan dirinya sendiri juga membutuhkan. Ini sulit. Sikap seperti ini terpuji, tapi sangat sulit. Ya. Inilah sikap yang dengannya kaum Ansar dipuji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kaum Ansar, ya, penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan kaum muslimin muhajirin dari Mekah, hijrah ke Madinah dalam keadaan tidak membawa harta benda, tidak bawa, ya sudah, hartanya semuanya ditinggal di Mekah. Tapi, ya, penduduk asli Madinah yaitu kaum Ansar, kemudian mereka berlomba-lomba untuk bisa membantu kaum muhajirin itu. Tidak hanya yang kaya saja, yang fuqara di antara mereka pun tidak mau kalah untuk bisa membantu saudaranya kaum muhajirin dalam keadaan mereka sendiri butuh. Ya. Hal ini yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka berbuat isar, mendahulukan orang lain, yaitu dalam hal ini kaum muhajirin, mendahulukan kaum muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri, yaitu orang-orang Ansar, walau kana bihim khasasah, dalam keadaan mereka juga butuh. Ya. Kalau gambarannya, ya, gambarannya di kehidupan kita saat ini. Kita punya saudara sedang membutuhkan, misalnya sakit, ada keluarganya yang sakit, atau yang semisalnya ibunya sakit, anaknya sakit, atau istrinya sakit, butuh bantuan. Ya. Kebetulan kita yang dimintai bantuan. Nah, kita cuma punya uang pas-pasan ini. Dalam keadaan kita juga butuh. Tapi kita melihat saudara kita lebih membutuhkan, lebih mendesak. Ya waduh, ini tabungan saya. Rencananya saya mau renov rumah ini. Atau mungkin kebutuhan yang lain. Wah, ini tabungan saya. Rencananya mau saya pakai untuk bangun rumah. Sudah lama saya memimpikan punya rumah sendiri. Lah kok tiba-tiba ada saudara saya minta bantuan. Kalau orang nggak punya sikap ithar, nggak akan bisa. Mungkin dia akan menjawab, oh maaf, saya nggak punya. Maksudnya nggak punya uang untuk bantu dia. Karena sudah saya alokasikan untuk bangun rumah. Ini kalau nggak punya sikap ithar. Tapi kalau seorang yang punya sikap ithar, dia akan berupaya membantu saudaranya tersebut dalam keadaan dia sendiri membutuhkan. Ini sikap ithar. Sehingga apa? Memang sulit ikhwani fillah, barakallahu fikum. Ini adalah sikap yang berat, tapi barang siapa yang bisa melakukannya, ini adalah perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Ansar, yang mereka dipuji Allah di dalam Al-Quran karena sikap tersebut. Sehingga ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, sesama kita, sesama ahlus sunnah wal jamaah, itu hendaknya jangan sampai terjadi perselisihan di antara saudara kita, ya, terkhusus sesama sunni, sesama ahlus sunnah, karena permasalahan dunia. Permasalahan dunia itu permasalahan yang hina, ya. Kalau sampai ada orang berselisih karena urusan duniawi, itu ya, jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Hendaknya saling mengalah dalam urusan dunia, ya. Kecuali jika ada kedzaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka ditegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah kedzaliman tersebut. Barakallahu fikum. Ini faedah yang kedua. Faqad aqbala bi ghulamaini fa'ata Aliyan wahidan wa a'ta Aba Dzarrin ats-tsani. Nabi memiliki dua budak, kemudian beliau berikan yang satu kepada Ali dan yang lain kepada Abu Dzar. Kama fihi wujubu ihtirami ahli sholati. Dalam hadis ini pula, faedah yang berikutnya, terdapat penyebutan tentang wajibnya menghormati ahlus shalah. Kewajiban untuk menghormati ahlus shalah, itu orang-orang yang menegakkan salat. Ayyuhtaramuna fala yuhanuna bidarbi. Orang yang salat itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan dengan memukulnya. Walau kana mamlukan, walaupun orang tersebut budak. Orang yang ahlus sholah itu adalah budak, hamba sahaya, tetap harus dimuliakan. Fa innahu yajibu an yuhtaram wa yuqaddar li kaunihi minal musallin. Orang yang sholat walaupun dia budak wajib untuk dihormati dan dihargai karena dia termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Faedah yang berikutnya, wa fihi bayanu zuhdi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Dalam riwayat ini juga, hadis ini pula terdapat apa? Pelajaran tentang kezuhudan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau memang di antara para sahabat yang terkenal dengan sikap zuhudnya, ya. Sikap zuhudnya terhadap dunia. Wa mahabbatihi lil khair, dan menunjukkan betapa besarnya kecintaan beliau terhadap kebaikan. Wa itharihi al akhirata ala dunia, dan bagaimana beliau lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Fa fahima min wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal mamluk khairan fa'amila ma'ahu a'zamal khair wa huwa itquhu. Di mana ketika beliau Abu Dzar mendengar nasihat Nabi untuk berbuat baik kepada budak yang diberikan Nabi tadi, ternyata beliau lakukan dengan cara apa? Dengan cara memberikan kebaikan yang paling besar terhadap budak tersebut, yaitu dengan memerdekakannya. Fa'asbaha hurran ba'da an kana mamlukan, sehingga budak tadi menjadi bebas setelah sebelumnya hamba sahaya. Wal hurriyatu ma'nan rafi', dan kebebasan, kemerdekaan itu adalah makna yang tinggi. Bi khilafil abdil mamluk fa innahu sil'atun, berbeda dengan seorang budak hamba sahaya. Hakikatnya seorang budak atau hamba sahaya itu seperti barang dagangan, memang diperjualbelikan. Falam yatama Abu Dzarrin la fi bai'i wala fi khidmatihi walakinahu tami'a fi ajri itqihi fa'taqahu. Abu Dzar tidak merasa tamak atau tidak menginginkan untuk menjual budak tersebut dan memanfaatkan uangnya, tidak pula memakai budak itu untuk melayaninya, akan tapi Abu Dzar lebih mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memerdekakannya. Ya. Ini pelajaran-pelajaran penting, ikhwani fillah, barakallahu fikum, supaya tergambar di benak kita bagaimana keutamaan kaum salaf. Ya. Tentunya kita pelajari hadis-hadis yang semisal ini, supaya kita, yang pertama, kita mengetahui kadar kaum salaf itu bagaimana. Tingkat keimanan mereka, ketakwaan mereka, kezuhudan mereka, bagaimana sikap mereka memprioritaskan akhirat daripada dunia. Kalau kita, ya, mungkin mempelajari ini kita paham, tapi untuk mempraktekannya itu loh, sangat sulit. Kecuali orang yang Allah berikan taufik. Ya. Barakallahu fikum. Berikutnya kita lanjutkan hadis yang ke-164. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warits qala haddatsana Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa lahu khadimun. Nabi datang ke kota Madinah, yaitu ketika hijrah dari Mekah. Ketika Nabi baru sampai ke Madinah, ketika hijrah, walaisa lahu khadim, dalam keadaan ketika itu beliau belum punya pelayan. Belum punya pelayan pribadi. Ya. Belum memiliki pembantu atau pelayan pribadi. Fa'akhada Abu Talhata biyadi. Maka kemudian Abu Talhah mengambil tanganku. Memegang tanganku. Abu Talhah dengan Anas ini hubungannya adalah, ya, jadi Anas ini bin Malik. Bapaknya namanya Malik. Abu Talhah ini siapa? Suami dari ibunya. Ya. Kalau kita istilahkan apa? Bapak tiri. Jadi bapak tirinya. Abu Talhah ini bapak tirinya Anas. Makanya bukan Anas bin Abi Talhah, bukan. Tapi Anas bin Malik. Abu Talhah ini suami dari ibunya, yaitu Ummu Sulaim. Ibunya Anas itu Ummu Sulaim, menikah dengan Abu Talhah. Maka ketika Nabi sampai di kota Madinah, dalam keadaan belum punya pelayan, Abu Talhah memegang tanganku, kata Anas, dalam keadaan Anas ketika itu masih kecil, ya, masih kanak-kanak. Belum balik. Fantalaqa bi hatta adkhalani 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Talhah membawa diriku sampai akhirnya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Abu Talhah berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan, sesungguhnya Anas ini ghulamun kayyisun." Anak yang pintar. Anak yang memiliki adab dan sopan santun. Itu makna kayis. Kayis itu memiliki, orang yang memiliki kepintaran, kesopanan, ya, adab yang baik. Labibun. Anak yang cerdas. Falyakhdumka. Maka hendaklah dia menjadi pelayanmu. Jadi di sini Abu Talhah datang menemui Nabi sambil membawa Anas untuk menawarkan Anas kepada Nabi menjadi pelayan beliau. Akhirnya Nabi menyetujuinya. Nabi menyetujui hal tersebut. Qala, maka Anas kemudian bercerita, fa khadamtuhu fis safari wal hadar. Aku melayani Nabi dimanapun beliau berada, baik ketika safar maupun ketika sedang di Madinah. Hadar itu ketika sedang di Madinah, tidak pergi kemana-mana. Jadi tergambar bagi kita di sini, Anas ini memang senantiasa menyertai Nabi. Terus mengiringi Nabi, kemanapun Nabi berada. Baik ketika safar, tetap Anas mengikuti beliau. Maqdamahu al-Madinah. Ya, baik ketika safar maupun ketika kembali ke Madinah. Hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi wafat alaihi salatu wassalam. Ya. Dan itu terjadi atau berlangsung selama 8 atau 10 tahun. Jadi Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi itu selama 8 atau 10 tahun, kurang lebih. sampai Nabi wafat. Ma qala li syai'un sona'tu lima sona'ta hadha hakadha. Di antara adab Nabi, yang mana adab Nabi ini tidak bisa diketahui kecuali oleh orang dekatnya. Ya. Dan Anas termasuk orang dekat Nabi. Karena pelayan beliau, senantiasa menyertai beliau. Nah, apa di antara akhlak mulia yang dimiliki Nabi diceritakan oleh Anas? Ma qala li syai'un sona'tu. Tidak pernah sekalipun Nabi berkata kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Lima sona'ta hagada. Kenapa engkau melakukan perbuatan ini seperti ini? Ya. Jadi enggak pernah mengkritik. Gitu. Ketika Anas melakukan apapun, ya, melakukan apapun, suatu hal, tidak pernah Nabi kemudian mengkritiknya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kok seperti ini? Tidak pernah. Wala qala li syai'in lam asna'hu, dan tidak pernah sekalipun Nabi berkata kepadaku, bertanya kepadaku tentang suatu hal yang tidak aku kerjakan. Ala sona'ta hadha hakadha. Kenapa tidak engkau lakukan hal ini? Demikian. Adab mulia yang dimiliki, akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tentunya ini juga ditunjang sebab yang memang menjadikan Nabi tidak perlu melakukan itu. Yaitu apa? Anas ini memang orang yang cerdas. Anak yang cerdas. Sehingga ketika melayani pun, beliau ya memiliki sikap ya pintar, kemudian sopan, penuh dengan adab ya. Barakallahu fikum. Kita baca syarah dari hadis ini. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala fi hadzal hadits fadilatu Anasin. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan Anas, penyebutan tentang kemuliaan dan keutamaan Anas bin Malik. Wa annahu tasharrafa bi khidmatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mendapatkan kehormatan dan kemuliaan untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak didapatkan oleh semua orang. Ya. Maka ini merupakan kehormatan dan kemuliaan bagi Anas bin Malik menjadi pelayannya Nabi. Thamaniya sinina au asyra sinina, selama 8 atau 10 tahun. Walam yatruk khidmatahu la fil hadri wala fis safari hatta tawaffahu Allahu azza wa jal. Anas tidak pernah meninggalkan pelayanan terhadap Nabi, baik ketika mukim maupun ketika safar, sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi meninggal dunia. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini adalah fihi bayanu rahmatin nabi sallallahu alaihi wasallam bil khalqi umuman. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kasih sayang Nabi terhadap makhluk Allah. Kasih sayang Nabi terhadap makhluk Allah secara umum. Wa biman tahta yadihi khususan, terkhusus yang ada di bawah kekuasaan beliau. Kal khadim, baik terhadap pembantu beliau, pelayan beliau. Nah, di sini Anas disebut sebagai khadim juga. Tapi bukan budak. Statusnya Anas bukan budak. Sekedar pelayan atau pembantu. Tapi bukan budak. Baik kepada manusia secara umum, makhluk secara umum, maupun yang berada di bawah kekuasaannya. Baik pelayan maupun wal mar'ati wa nahwihima, istri atau yang semisalnya. Falam yukallifhum ma yashuqqu alaihim. Apa bentuk rahmat Nabi tersebut? Yaitu Nabi tidak pernah membebani orang lain hal-hal yang memberatkan mereka. Ya. Hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Nah, di sini Anas bin Malik menceritakan hal itu. Tidak pernah dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang di luar kemampuannya. Wasalisan, faedah yang ketiga. Fil hadithi bayanun li fadilati husnil khalqi. husnil khuluqi. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Wa akmalul akhlaqi huwa khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa uswatu ummatihi. Dan orang yang paling sempurna akhlaknya adalah nabi. Tidak diragukan lagi, ya. Siapa manusia yang paling sempurna akhlaknya? Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga kita diperintahkan untuk meneladani beliau, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi kalian. Fa innahu lam yunkir 'alal khadim syai'an qassara fih. Nabi sebagaimana yang diceritakan Anas ini tidak pernah mengingkari, tidak pernah mengkritik pelayannya tentang sesuatu yang pelayan tersebut, ya, qassara fihi, yaitu melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, ya, kurang sempurna. Misalnya, ya, diperintahkan untuk melakukan sesuatu tapi kemudian pekerjaannya tidak terlalu sempurna, Nabi tidak kemudian mengingkarinya, apalagi memarahinya, apalagi menegurnya dengan keras, ya. Aw syai'an 'amilahu 'ala ghairi wajhihi. Atau Nabi pun tidak pernah mengingkari pelayannya ketika mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dimaukan Nabi. Li'anna ibna Adam yusibu wa yukhti. Karena anak manusia itu memang tempatnya salah, bisa benar, bisa salah. Wattasamuhu min sifati ahlil iman. Dan mudah memaafkan, berlapang dada atas kekurangan orang lain, itu termasuk sifat-sifatnya kaum mukminin. Ya. Jadi mudah memaafkan orang lain, mudah berlapang dada, ya. Mudah menerima kekurangan orang lain, itu termasuk sifat-sifatnya kaum mukminin. Sifatnya orang-orang yang beriman. Tidak selalu, ya, sukanya mengkritik atau terlalu mudah untuk mencela orang lain, mencari kekurangan-kekurangan orang lain, ya. Tidak seperti itu sifat orang yang beriman. Justru ketika mendapati pada diri orang lain ada kekurangan, dia maafkan. Ya. Justru berupaya untuk menutupinya. Wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'lal mu'minina qadran wa ahsanuhum khuluqan. Nabi adalah orang yang paling atau manusia yang paling tinggi keimanannya, paling mulia akhlaknya, wa akmaluhum imanan, dan beliau adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Fahuwa lam yaqul li khadimihi Anas li syai'in fa'alahu limadha fa'altahu. Beliau tidak pernah berkata sekalipun kepada pelayannya Anas, itu padahal selama berapa tahun itu, 8 atau 10 tahun, tidak pernah sekalipun Nabi mengatakan demikian kepada Anas tentang suatu hal yang dilakukan Anas. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau melakukannya? Tidak pernah sekalipun selama 8 atau 10 tahun itu. Auli syai'in lam yaf'alhu, atau tentang sesuatu yang tidak dikerjakan Anas, kemudian Nabi berkata, kenapa engkau tidak melakukannya? Tidak pernah, ya, berkata seperti ini. Maka wahwa uswatu ummatihi, ini adalah teladan, ya, teladan bagi umatnya. Fayambari at-ta'assi bihi, maka hendaknya bagi kita selaku umat beliau meneladani beliau. Dalam hal apa? Fil fit takhfif 'alal khadim wal ajir, hendaknya kita meringankan, ya, meringankan atau memberikan keringanan kepada pelayan kita atau kepada pegawai kita. Misalnya di antara kita ada yang memiliki posisi sebagai majikan, ya, punya pembantu-pembantu, punya karyawan, hendaknya kita meneladani Nabi ini, ya, untuk tidak membebani pelayan kita atau pegawai kita dengan sesuatu yang melebihi kemampuan mereka. Wa man tahtal yadi fil khidmah rahmatan bihi, karena didasari sikap rahmah, kasih sayang, wa ihsanan ilaihi, dalam rangka berbuat baik kepadanya, ta'asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. dalam rangka untuk meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaukan di sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, Nabi tidak pernah sekalipun ya mengingkari apa yang dilakukan Anas. Kenapa engkau lakukan ini? Tidak pernah. Atau ketika Anas tidak melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah bertanya, kenapa tidak engkau lakukan ini? Ini yang terkait dengan hak pribadi Nabi. Yang terkait dengan hak pribadi Nabi. Adapun jika itu menyangkut syariat Allah, menyangkut hukum-hukum Allah, maka Nabi adalah orang yang paling cemburu jika ada syariat Allah dilanggar. Ya. Jadi jangan disalahpahami. Jangan kemudian disalahpahami, oh demikian berarti enggak perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang melakukan kebaikan atau mencegah orang dari kemungkaran. Bukan dipahami seperti itu. Ya. Ini terkait dengan hak pribadi Nabi. Jika misalnya Anas sebagai pelayan beliau ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu, ternyata yang dilakukan itu tidak sesuai dengan harapan Nabi. Misalnya, ya, ada kurangnya. Nah, itu Nabi memaafkan. Enggak kemudian menuntut, terlalu menuntut, tidak. Beliau berlapang dada. Ya, begitu pula misalnya, namanya manusia, terkadang lupa. Ya. Apalagi Anas ini kondisinya masih kanak-kanak. Tahu sendiri anak-anak itu bagaimana. Ya. Tapi Nabi, dengan akhlaknya yang tinggi dan mulia, memaafkan. Misalnya diperintahkan sesuatu, kemudian lupa untuk dikerjakan, Nabi kemudian tidak ya marah, tidak kemudian menghardiknya, tidak. Beliau berlapang dada, memaafkan. Itu terkait dengan apa? Hak pribadi beliau. Tapi kalau masalah syariat, hukum Allah, maka Nabi adalah orang yang paling cemburu jika ada syariat Allah yang dilanggar. Contohnya, berapa banyak hadis yang menyebutkan Nabi itu marah ketika ada syariat Allah yang dilanggar. Ketika ada sebagian orang berwudu dalam keadaan wudunya tidak sempurna, tidak kemudian Nabi diam membiarkan, berlapang dada. Keliru. Bukan di situ tempatnya lapang dada. Lapang dada itu kalau terkait dengan hak pribadi kita. Nah, kita bisa berlapang dada. Tapi kalau terkait syariat Allah, hukum Allah, maka tidak bisa itu. Contohnya tadi ya, suatu peristiwa di mana sebagian orang berwudu dilihat oleh Nabi. Ternyata wudunya enggak sempurna. Ketika membasuh kaki, tidak sampai ke tumitnya. Membasuh kaki kan sampai mata kaki. Ya, minimal sampai harus mata kaki. Terbasuh semua, kena air. Nah, itu membasuhnya tidak kena mata kakinya. Berarti kan ada yang kurang. Langsung Nabi SAW marah, wailun lil'aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Langsung marah beliau. Ya. Karena itu terkait dengan apa? Syariat Allah, hukum Allah, enggak boleh dilanggar. Ya. Ketika ada ya orang yang ya seorang imam mengimami salat di kaumnya, di kabilahnya. Imami sholat bacaannya terlalu panjang sampai ada sebagian makmum yang mengeluh, ya tidak kemudian Nabi membiarkan, tapi bahkan Nabi langsung menegurnya dengan keras, ya afattanun anta, apa engkau ini tukang fitnah, langsung ditegur, ya. Kenapa engkau lakukan itu, membaca bacaan sholat terlalu panjang, bukankah di belakangmu itu ada orang-orang lemah? Ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit, ada yang orang yang sedang ada keperluan. Kamu kalau sholat sendiri, sholat silahkan dengan bacaan yang panjang. Tapi kalau sholat berjamaah menjadi imam, ya, maka lihat makmummu. Ini Rasulullah tegur. Berarti kan beliau ya mengingkari. Ya. Jangan lakukan ini, lakukan yang seperti ini. Ini kalau terkait dengan apa? Syariat Allah, hukum Allah. Jadi, hendaknya kita pahami baik-baik. Konteks yang dimaukan dalam riwayat ini adalah terkait dengan hak pribadi Nabi. Ya. Maka Nabi adalah orang yang sangat pemaaf, berlapang dada. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kalau kita misalnya di kehidupan rumah tangga kita ya, terkait dengan istri kita misalnya, kita misalnya ya melihat keluarga kita tidak melakukan pekerjaan rumah dengan baik seperti yang kita harapkan. Maka disitulah kita disyaratkan untuk apa? Berlapang dada. Misalnya pulang kerja sampai rumah capek, lihat rumah masih berantakan. Ya. Padahal sebelumnya kita sudah ya memerintahkan istri kita untuk membersihkan rumah, ya. Dan itu sudah perkara yang maklum, diketahuilah kewajiban istri itu mengurusi rumah. Nah, ketika kita sampai rumah, pulang kerja mendapati rumah berantakan, belum disapu, belum dibersihkan, nah ini. Ya. Tempatnya kita untuk memaafkan. Kemudian tidak langsung kemudian kita marah-marah, apalagi langsung ya membentak-bentak, tidak. Hendaknya kita contoh Nabi. Itu hak pribadi kita. Anak kita misalnya, ya. Nah, tapi kalau sudah terkait dengan syariat Allah, hukum Allah, itu yang enggak bisa ditolerir. Ya. Misalnya keluarga kita, anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak kemudian kita ya sudah kita maafkan. Ya, enggak seperti itu. Kalau ada kemungkaran, wajib kita ingkari. Mengamalkan sabda Nabi, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat ada kemungkaran, ya, maka ubahlah dengan tangannya. Kita dapati anak kita tiba-tiba mengucapkan suatu ucapan yang tidak baik. Mungkin karena meniru teman-teman sebayanya, teman-teman bermainnya. Tidak kemudian kita biarkan. Harus kita tegur. Loh, kok ngomong seperti itu? Ya, itu ucapan yang enggak baik. Jangan diucapkan. Ya. Atau misalnya kita dapati anak kita bermain dengan teman-teman di lingkungannya yang enggak baik. Tidak kemudian kita berlapang dada, oh ya sudah, kita maafkan. Bukan gitu. Ya. Kalau kita mendapati anak kita bermain dengan anak yang enggak baik, khawatir bisa memberikan pengaruh negatif kepada anak kita, ya harus kita ingkari. Jangan main sama dia, nak. Ya. Bapak lihat atau ayah lihat, abi lihat, dia itu enggak baik ucapannya, tingkah lakunya, perbuatannya, enggak sopan sama orang yang lebih tua. Jangan main sama dia. Ya. Suka nonton tontonan-tontonan yang baik, di rumahnya ada TV misalnya, suka main ke warnet. Jangan. Ya. Jangan main sama dia. Ya. Main sama anak-anak yang cinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, ya. Cinta dengan agama. Ya. Demikian. Ya. Jadi yang bisa kita maafkan itu adalah terkait dengan hak pribadi kita. Tapi kalau syariat Allah, hukum Allah, maka berlaku hadis tadi. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan nasihat, dengan teguran. Fa in lam yastati' fa bi qalbih. Ya. Kalau tidak mampu, maka dengan hati, wadzalika adzaful iman. Karena ini seringkali, ya, kalau enggak dipahami baik, jadi rancu akhirnya. Melihat kemungkaran, oh ya sudah, kita harus saling memaafkan. Enggak sedikit-sedikit kita ingkari, gitu. Padahal itu kemungkaran. Ya. Melanggar syariat Allah. Ya tidak bisa. Ya, kalau melanggar syariat Allah itu, ya, harus kita ingkari. Ya. Barakallahu fikum. Hendaknya kita pahami dengan baik perbedaan antara dua hal ini. Untuk hadis selanjutnya ini agak panjang ya penjelasannya. Mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.